Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala man la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ikhati irsyadin wa ashadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Jadi pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang istihalah, yaitu bagaimana sesuatu yang najis berubah menjadi tidak najis, ya, yaitu dengan perubahan sifat yang terjadi pada hal najis tersebut. Al-khamru idza takhallalat wa jildul maitati idza dubigh, ya. Khamar apabila sudah menjadi khal, kita sudah bahas kemarin syarat-syarat halalnya khal, ya. Kemudian wa jildul maitati idza dubigh, ya. Kulit dari bangkai, ya, idza dubigh, apabila setelah disamak. Kemudian wa masara hayawanan, dan apa yang bangkai, ya, yang menjadi hayawan. Dan ini kita sudah jelaskan kemarin bahwa ada yang mengkritik ini bukan istihalah, tapi dia apa, sesuatu yang hidup di bangkai tersebut. Jadi dia bukan bangkai yang kemudian berubah menjadi ulat, ya. Tapi apa? Tapi ya, ulat itu yang kemudian dia hidup di bangkai tersebut. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka kemudian pada pembahasan selanjutnya, ya, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, menjelaskan kepada kita tentang pembagian najasah, ya. Kemudian pada pasal berikutnya menjelaskan bagaimana cara membersihkan masing-masing najis tersebut, ya. An-najasatu thalathun, mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu terbagi menjadi tiga, ya. Kalau kemudian kita lihat, ya, maka di sini adalah najis dilihat dari cara membersihkannya, ya. Maka apa? Maka terbagi menjadi tiga. Apa itu najis, ya? Najasah, najis secara lughatan itu mustakdzar, sesuatu yang kotor, ya. Wasyara'an, secara syariat, najis itu adalah mustakdharun yamna'u sihhatus salati haitsu la murakhis, ya. Jadi sesuatu hal yang kotor, ya, yamna' sihhatus salah, yang menghalangi keabsahan atau sahnya salat seseorang, haitsu la murakhis, ya, di mana tidak ada apa, murakhis. Apa maksudnya haitsu la murakhis? Misalnya, ya, seperti orang faqidut tahurain, orang tidak punya air dan tidak punya debu, sedangkan kemudian pada badannya ada najis, ya. Pada badannya ada najis, maka dalam kondisi ini dia termasuk apa? Termasuk mendapat rukhsah, ya. Maka an-najasah tadi mengatakan an-najasatu mustakdharun yamna'u sihhatus salati haitsu la murakhis. Atau juga misalnya seperti orang yang bertaharah atau istinja dengan hajar, dengan batu. Kita sudah jelaskan pada, ya, ini bab pertama atau bab kedua gitu, ya, ya, bahwa al-istinja bil hajar itu hanya membersihkan ainun najasah, tapi tidak membersihkan atharun najasah. Tapi dia apa? Tapi dia ma'fu, ya. Oleh karenanya, ya, orang yang beristinja dengan hajar, dia ada najis, ada atharun najasah pada dirinya, tapi apa, ini adalah sesuatu yang mendapat rukhsah, ya. Jadi an-najasah huwa atau hiya mustakdharun yamna'u sihhatus shalah haitsu la murakhis. Kemudian an-najasah disebutkan terbagi menjadi tiga, thalathun mughalladhah, ya, mughalladhah. Ya, maka kenapa disebutkan sumiyat bidzalika li ghiladhi hukmiha, ya, karena hukum yang terkait dengannya itu ya ini berat. Nah, sedangkan mukhaffafah, ya, ringan hukum yang terkait dengannya. Kemudian mutawassithah, ya karena tadi dia tidaklah mukhaffafah wala mughalladhah, ya. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan al-mughalladhah? Al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Ya, yang dimaksud dengan najis mughalladhah adalah apa? Najasatul kalbi, yaitu najis yang ditimbulkan dari al-kalb, anjing, wal khinzir dan babi, wa far'i ahadihima dan ya, turunan dari salah satu keduanya atau keduanya. Misalnya anjing dan babi ya, menikah atau kawin kemudian menghasilkan satu spesies baru, maka apa spesies baru ini hukumnya mengikuti apa? Mengikuti bapaknya, ya mengikuti bapak dan ibunya, ya, atau kemudian anjing, ya anjing kawin kemudian dengan kucing misalnya, ya anjing kawin dengan kucing kemudian menghasilkan spesies baru, maka spesies ini apa hukumnya najis, mengikuti kenajisan anjing, atau kemudian babi kawin dengan sapi misalnya, ya kita di sini tidak bicara apakah mungkin atau tidak ya, tapi kemudian kalau seandainya hal ini terjadi maka apa ini loh hukumnya seperti ini. Ya. Jadi itu al-mughalladhatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i hadaihima. Ya. Fa idza laqa syai'un kalban au khinziran, ya, apabila sesuatu ya laqa ya, menyentuh bersentuhan dengan anjing ataupun khinzir au far'ahima atau tadi turunan dari anjing dan babi tadi, atau sesuatu dari fadhalati ahadihima kotoran, ya fadhalat di sini bisa air kencing, ya bisa air apa namanya, bisa air apa, bisa kotoran, ya, atau yang lainnya, ya, bisa keringat. Ya, maknanya apa? Maknanya apabila terkena sesuatu, ya baik itu bejana, ya ataupun kemudian mungkin misalnya motor kita, misalnya sendal, ya, hal-hal apapun itu, benda-benda apapun itu, apabila kemudian bersentuhan dengan anjing, ya, bersentuhan dengan babi, atau terkena kotoran anjing, terkena kotoran babi, ya, maka apa? Maka berlaku hukumnya yang nanti akan dijelaskan bagaimana cara membersihkannya dan lain sebagainya. Ya. Maka dijilat, ya, dijilat. Hadisnya memang kan idza walaghal qalbu fi ina'i hadikum, ya. Idza walaghal qalbu fi ina'i hadikum, ya. Falyaghsilhu sab'an, ya. Falyaghsilhu sab'an. Jadi apabila apa namanya? Apabila bejana itu dijilat oleh anjing, maka disuruh apa? Disuruh menyucinya sebanyak 7 kali, yang satu kemudian menggunakan tanah. Ihdahunna biturab. Ya. Ikhwati arsyadina sadaqakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Dari sini ya, dari dalil ini kemudian apa? Najisnya itu tadi itu ya, tidak hanya terbatas pada apa? Pada jilatannya saja, tapi pada badannya, pada keringatnya, pada kencingnya dan pada kotorannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghayra al-labani wa lam yablugh. Ya. Yang mukhaffafah adalah atau najis yang ringan. Ya, baulus sabiyyi alladzi lam yat'am ghayra al-labani wa lam yablugh. Pertama lah di sini dikatakan baul. Maknanya apa? Maka selain baul tidak mendapat, tidak apa namanya? Tidak termasuk mukhaffafah. Misalnya kotoran. Kalau kotoran berarti apa? Dia tidak termasuk apa? Tidak termasuk najis yang mukhaffafah. Ya. Maka di sini apa? Spesifik kepada baul. Ya. Baulus sobi. Sobi ini adalah bayi laki-laki. Maknanya apa? Kalau ada bayi perempuan tidak mendapat hukum ini. Ya. Maka najis dari baul perempuan, bayi perempuan itu bukan mukhaffafah. Nah, yang mukhaffafah itu hanya baulus sabi, baul atau kencingnya anak laki-laki. Ya. Kemudian apa? Syarat bayi tersebut apa? Alladzi lam yat'am ghayral laban. Ya. Yang mana bayinya ya tidak makan selain susu. Ya, kalau bahasa orang hari ini dia masih ASI eksklusif. Ya, dia masih ASI eksklusif. Ya, belum ada dia makan apapun kecuali apa? Kecuali air susu ibu. Baik ibunya sendiri ataupun ibu orang lain. Ya, seperti dia disusukan kepada tetangga atau disusukan kepada saudara, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kemudian bagaimana kalau dia makan sesuatu untuk berobat misalnya, ya, maka apa? Ini tidak termasuk apa? Kalau dia makan sesuatu untuk obat, ya, bukan litaghadhi, ya, bukan lamyat, apa namanya, maka dia tetap terkena hukum ini. Maksudnya, ini ada bayi makan sesuatu untuk obat misalnya, ya, maka apa? Maka kencingnya tetap mukhaffafah. Bayi laki-laki tadi kencingnya tetap mukhaffafah. Kemudian yang berikutnya, walam ya bulughil haulain. Walam ya bulughil haulain. Syarat berikutnya adalah umurnya belum sampai 2 tahun. Ya. Jadi ada syartun fil kharij. Ya. Apa yang keluar yaitu apa? Al-baul. Ya. Selain baul tidak mukhaffafah, kan gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Syartun ya fi sabi, ya, syarat bahwa yang baulnya itu harusnya baul sabi, ya. Kemudian apa syarat ini pada bayinya, ya, bayi laki-lakinya, pertama dia tidak makan selain susu ibu ASI, ya, dan dia belum sampai umurnya 20 tahun. Maka ketika ya ikhtalla hadhihi syurut, tidak ada, hilang salah satu dari syarat-syarat ini, maka apa? Maka hukum najisnya adalah mutawassithah. Seperti apa? Seperti bayi berumur 6 bulan. Oke, bayi berumur 6 bulan. Kencingnya bagaimana? Oke, dia bayi. Ya, baul, oh, bayi laki-laki, ya, kurus kencingnya. Kemudian apa? Ternyata dia sudah makan misalnya bubur misalnya. Nah, dia sudah makan bubur atau dia sudah minum susu formula, ya, dia sudah makan susu formula misalnya, ya. Jadi ketika dia sudah makan susu formula, ya sudah, atau dia sudah makan nasi, ya, makan bubur dan lain sebagainya, kentang, pisang, ya. sehingga dia tidak termasuk kencingnya mukhaffafah. Kemudian apa? Walamnya bulughil haulain, ya. Walamnya bulughil haulain, dan dia tidak apa, belum sampai umur 2 tahun. Ya. Itu syarat dari mukhaffafah. Wal mutawassithah sa'irun najasat. Sedangkan yang mutawassithah itu adalah apa? Najis-najis di luar yang mughalladhah dan di luar yang mukhaffafah, ya. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, itu di sini kurang lebih ada sekitar 20-an, ya, kalau mau dirinci seperti itu, ya, ya, beliau sebutkan baulun walau min tiflin, ya, kencing dari anak-anak, ya, kemudian wa minhul hasatu, begitu juga hasah allati takhruju akibahu. Ya, ya, ini seperti kencing batu. Ya, intayak kana ini kaduhaminhu. Kalau kemudian apa? Dipastikan bahwa batu tadi itu apa? Merupakan kristal. Ya, air kencing yang mengkristal misalnya. Kemudian al-madhi, ya, air madhi. Ya, kemudian air wadi. Ya, kemudian rauf min ghaitin ghairihi, ya, kotoran, ya. Walau min samakin wajarat, ya. Meskipun kotoran tersebut dari samak dan jarat, dari ikan dan belalang, tetap najis. Bangkai belalang, bangkai ini tidak najis. Paham? Ya. Bangkai belalang dan bangkai ikan itu halal. Tapi kotoran ikan dan kotoran belalang itu tetap apa? Tetap najis. Ya. Di sini jelaskan wayajuzu qalu samak hayyan. Begitu juga diperbolehkan goreng ikan, masak ikan, ya, dalam kondisi hidup. Wa kadzat tila'uhu idza kana saghiran, begitu juga apa menelannya apabila ikannya kecil. Wa yu'fa amma fi batinihi, dan yang ada dalam perutnya itu apa termasuk ya najis yang ma'fu. Ya, di sini disebutkan wa yusannu dzabu samakah kabirah yatulu baqa'uha, ya, dan disunnahkan untuk menyembelih ikan yang besar, ya, yang ya panjang umurnya. Ya. Kemudian kalb walau mu'allaman lis-saidi wal awil hirasah, ya. Anjing. Tapi di sini apa? Di sini maaf, ya, ini ya, di sini tidak dibedakan antara mughalladhah ataupun mukhaffafah. Ya. Terus kemudian apa? Kemudian ini hanya tadi ya, penyebutan najis, tidak apa? Tidak spesifik tentang yang mutawassithah, afwan. Ya. Ya. Maka tadi disebutkan di sini anjing, kemudian babi, kemudian yang lain sebagainya. Nah. Kemudian kalau Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri itu menyebutkan beberapa, ya, seperti khamar najis, dam darah najis, qaih nanah itu najis, ya, bangkai selain manusia itu najis. Ya, bangkai selain manusia itu najis. Bangkai selain ikan itu najis. Bangkai selain apa namanya? Belalang itu najis. Kemudian tadi apa nama al-baul, kencing, selain kencing ya bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum memakan apapun selain ASI, ya, madhi, wadi, kemudian rauth, kotoran, ya, mani, selain maninya anjing dan babi, ya, mani selain maninya mani selain maninya anjing dan babi, ya. Kemudian air susu dari hewan yang tidak sah atau tidak halal dagingnya dimakan, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu diantara hal-hal yang najis, ya. Itu apa namanya? Antara hal-hal yang najis. Begitu juga apa, ya? Bagian yang terpotong dari makhluk hidup, ya, misalnya kita motong kita motong ekor sapi yang masih hidup, ya, kita motong ekor sapi yang masih hidup, maka ekor sapi yang masih hidup tadi apa itu hukumnya hukum bangkai sapi, ya, najis, ya, hukum bangkai sapi najis. Ya, dalam Az-Zubat, dalam Safwatu Az-Zubat disebutkan wajuz'u hayyin, ya, kayadin mafsuli kamaitihi la sya'rul ma'kuli, ya. Jadi wajuz'u hayyin, ya, bagian yang terpotong dari makhluk hidup, ya, kayadin mafsuli, sebagai misalnya tangan atau misalnya ayam salah satu kakinya kita potong. Ya, ayamnya masih hidup. Ya, ayamnya masih hidup. Maka apa? Kamaitihi, maka hukumnya sama dengan hukum bangkainya. Ya. Hukumnya sama dengan hukum bangkainya. Kalau bangkainya halal, seperti misalnya apa? Ikan. Ya. Ikan di dalam laut kita masih hidup, kita potong. Ya, kita potong ekornya misalnya. Maka itu halal. Kenapa? Karena bangkai ikan halal. Nah, di sini kaidahnya apa? Kamaitihi la sya'rul ma'kuli, ya. Sama seperti apa? Seperti bangkainya. Kalau sapi, bangkainya sapi ya haram. Ya, baik itu juga ekor sapi yang kita potong sedangkan sapinya masih hidup, maka apa? Maka haram. Ya. Maka najis, afwan. Ya. Ya, kalau najis otomatis haram. La sya'rul ma'kuli, ya, kecuali apa? Kecuali sya'ar, kecuali Ya, ini bagian yang dipucalikan, ya, rambutnya atau bulunya, ya, dari hewan yang bisa dimakan. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita masuk kepada fasal yang berikutnya, wal mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bi turabin. Ya, ini adalah cara membersihkan. Yang pertama, cara membersihkan al-mughalladhah. Al-mughalladhatu tathuru bi sab'i ghasalatin. Najis mughalladhah itu, ya, suci apa dengan apa? Dengan 7 kali cucian ba'da izalati 'ainiha, setelah, ya, ini penting, setelah dihilangkan fisiknya, ya, setelah dihilangkan 'ainun najasahnya. Ya, kalau itu misalnya kotoran anjing, maka apa? Maka setelah kotorannya dihilangkan, ya, fisik kotoran anjing, baru kemudian apa? Dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna biturab, ya, satu basuhan, ya, itu dengan turab, dengan tanah. Ya. Satu basuhan itu harus dengan tanah. Apa wajah persyaratan dengan tanah? Wallahu alam, para ulama menyebutkan hikmahnya di sana, tapi apa yang jelas di sini apa? Ada dalilnya, ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-makna, maknanya adalah anna al-hukma fi an-najasati al-mughalladhah, hukum najasah yang najis yang mughalladhah, anna ma tanajjasa biha yathuru bi sab'i ghasalatin la aqal. Ya. Segala sesuatu yang terkena najis dengan najis yang mughalladhah tadi, ya, yang menjadi mutanajis, ya, jadi benda tahir yang kemudian menjadi najis, ya, terkena najis itu namanya mutanajis, ya. Anna ma tanajjasa biha, sesuatu yang menjadi mutanajis, ya, dengan najis mughalladhah tadi, maka apa? Sucinya itu dengan 7 kali basuhan. La aqal. Ya. Enggak boleh kurang. Ya. Ba'da izalati 'ainiha, setelah 'ainun najasahnya, fisiknya, ya, itu apa? Hilang. Ya. Ai wasfiha ihdahunna mamzujah bi turabin yajzi'u fit tayammum, yang salah satu dari 7 tadi itu apa, harus dicampur dengan turab, yang turabnya, ya, yajzi' fit tayammum, ya, yang turabnya itu sah dipakai untuk bertayammum. Ya. Naam yakfi huna at-tin ar-ratb falau lam tazul 'ainun najasah aw wasfuha illa bi sitti ghasalat mathalan husibat wahidah. Ya. Ini kita ada najisnya sudah mengering, contoh. Ya, najisnya mengering. Ya. Itu sudah dicuci 6 kali, sudah dicuci 7 kali. Ya, sudah dicuci 7 kali. Sudah dipakaikan apa namanya? Dipakaikan tanah. Tapi bersihnya najisnya itu atau ainun najasanya bersihnya pada basuhan ke-6. Maka apa? Husibat wahidah, dianggap hanya satu basuhan. Maka masih tersisa 6 basuhan tadi. Kenapa? Karena adalah tadi, ya, syarat yang 7 ghasalat tadi, 7 basuhan tadi apa? Harus dilakukan setelah ainun najasahnya hilang. Ini paham ya? Kita udah cuci 5 kali, ainun najasahnya belum hilang. Kita cuci cucian ke-6, baru hilang ainun najasahnya misalnya. Baru kemudian kita cuci 7. Ini udah 7 kali, ya. Tapi apa? Tapi yang 6, ya, itu kita cuci dengan adanya ainun najasah, dan ini enggak dianggap. Ya, yang dianggap adalah apa? Basuhan ke-7. Basuhan, ya, yang dilakukan setelah apa? Setelah hilangnya ainun najasah. Seperti itu. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asra zawaluhu, ya, dan enggak masalah, ya, hilangnya launin apa masih tersisanya warna, ya, atau rih atau apa namanya aroma, ya, yang sulit untuk hilang misalnya. kok aromanya masih, ini enggak masalah. Seperti misalnya kalau misalnya kotoran anjing gitu ya, kadang aromanya, walaupun kotoran babi juga sepertinya ya, nempel di satu di baju atau di mana, kemudian sudah dicuci tapi kemudian apa juga tidak hilang. Ingat, saya katakan bahwa ini adalah caranya. Maka kalau misalnya, oh ini sudah bersih kok, misalnya kita pakaian kita terkena kotoran anjing atau kotoran babi misalnya, ya, habis berburu dari hutan terkena kotoran babi, ya. Ya, itu kemudian kita cuci dengan mesin cuci misalnya, hilang nggak? Enggak. Ya. Kecuali apa? Kecuali memang kita bersihkan, ya. Atau kita rendam lama pakai sabun misalnya. Apa namanya, tetap najis gak? Tetap najis, ya. Karena apa? Syaratnya harus tadi 7 ghusalat, 7 kali apa? Basuhan, ya. Ini ta'abudi, ya. Kenapa 7 dan lain sebagainya? Ini ta'abudi, ya. Jadi kalau mau baik mau kita kasih deterjen ya. Tapi itu sekali, cuma sekali rendam atau sekali basuh, ya kita cuci dengan deterjen yang mahal sekalipun, yang apa, yang bisa sekali itu menghilangkan noda misalnya. Kalau hanya satu kali dan menurut kita sudah hilang misalnya apa namanya najisnya, tapi tetap tidak, karena apa, ini ta'abudi 7. Wa ma dzukira min ishtirati at-tatrib haitsu lam yakun al-mutanajjis turaban wa illa lam ishtarat. Ya. Jadi pensyaratan tatrib atau menggunakan tanah ya dalam basuhannya itu kalau ya yang terkena najis itu adalah selain tanah, ya. Maka kalau yang terkena adalah tanah, maka enggak perlu kemudian harus kita tambahkan tanah. Misalnya ya di pojokan rumah kita anjing kencing, ya. Nah, itu kan di tanah misalnya, ya. Apalagi rumah, bahkan masih hari ini masih ada di daerah kampung-kampung sana rumah orang yang lantainya tanah, kami menemukan. Nah, terus ada kak misalnya anjing, dibasuh, ya, dicuci, ya. Gak perlu kemudian menggunakan tanah, tapi harus 7 kali siraman. Karena apa? Ya karena itu turab, ya. Karena itu sudah turab, ya, seperti itu. Kemudian, ya, wal afdalu fit tatrib, ya, bagaimana cara tatrib, bagaimana cara apa namanya memberikan tanah pada basuhan tadi, ya, al afdal di sini sebutkan masjud turabi bil ma qabla wad'ihi ala mahallin najasah. Jadi tanahnya kemudian apa dicampur dengan air, kemudian apa baru kemudian ditaruh untuk membersihkan ke tempat najis tersebut. Ya. Wa yajuzu wad'u turab, ya itu satu cara dicampur. Cara berikutnya di sini disebutkan wa yajuzu wad'u turabi tsumma sabbul ma wa aksuhu. Ya. Boleh juga, ya. Wad'u turab, tanahnya duluan baru kemudian disiram. Aw aksuhu, ya, atau sebaliknya, disiram dulu kemudian baru dikasih tanah. Ya. Seperti itu. Ya, wa ja'alu at-turab fil ula haitsu la jirma wa la wasfa li najasah afdal. Ya, ini menjadikan atau apa basuhan menggunakan tanah, ya, di basuhan yang pertama ketika sudah tidak ada lagi sifat dari najis tersebut, ya, pada basuhan yang pertama ini afdal, ya. Seperti itu. Wa la yu'tadu bitatribi qabla izalatil jirm mutlaqan. Maka tatrib, sama tadi kita katakan tatrib atau meletakkan tanah pada tempat yang dibasuh tadi atau yang terkena jilatan atau terkena badan atau terkena kotoran dari anjing ataupun babi tadi, ya, itu apa, itu enggak dianggap kita sudah melakukan apa namanya mencucinya dengan tanah kecuali setelah itunya bersih, ya, tempatnya bersih, ainun najasahnya bersih, sifatnya sudah enggak ada, ya, seperti itu. Kemudian wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma 'alaiha. Ya, najis yang mukhaffafah ya itu suci dengan rasyil ma 'alaiha. Ya. Rasy ini bisa kita artikan memercikkan. Ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Ya, ini penting. Banyak yang kemudian salah kaprah, salah paham. Bayi kencing kemudian hanya diperciki beberapa percik saja. Ini salah kaprah. Ya. Mentang-mentang dalilnya kemudian ya, apa namanya? Tentang rasy, kemudian rasy itu tadi di mendapat dalil bahwa apa namanya? Baulu sobi itu yurasy. Ya, di apa namanya? Di dipercikkan. Jadi memahaminya memercikkan. Tapi kemudian kita harus memahami bagaimana apa namanya para ulama mengatakannya di sini. Di sini jelaskan, lihat. Ya, birasyil ma. Oke, airnya di maknanya rasy ini bersih, tidak ada sayalan, tidak ada air yang mengalir. Maka kalau ada air yang mengalir itu namanya ghasal. Ya. Ma'al ghalabah dengan catatan apa? Al ghalabah. Ya. Maknanya apa? Air yang kita perciki ke tempat ininya tadi apa? Ya, itu apa? Airnya itu memenuhi semua area. Ya, semua area yang terkena kencing tadi, sobi itu tadi. Jangan hanya kemudian apa? Dipercik-perciki saja. Ya. Taruh ya, ini gambaran. Ini najisnya segini. Kemudian kita percikan. Taruh sekali percik. Cek. Ya. Nempel di sini nempel. Percikan lagi. Ya. Ini enggak ghalabah namanya. Ghalabah itu maknanya apa? Air yang kita gunakan tadi itu apa? Itu meliputi semua tempat yang terkena najis. Ya, ini jangan salah kaprah. Ya, jangan salah kaprah. Jangan salah paham juga. Karena kami mendapati beberapa pihak yang beberapa orang yang kemudian salah dalam memahami ya, hanya literlek hadis dipercikan, udah dipercikan saja. Ya. Padahal para ulama menjelaskan, ya. Tathuru bi rasyil ma ma'alaiha ma'al ghalabah. Ya, percikan itu harus meliputi semua tempat yang terkena najis. Wa izalati 'ainiha, dan hilangnya fisik dari najis tersebut. Ya. Hilangnya fisik dari najis tersebut. Jadi ini ya, al-ma'al ghalabah ini penting. Ya. Rasyil ma' ma'al ghalabah. Ya, dipercikkan, tapi dengan syarat percikannya tadi meliputi area yang terkena najis. Ya, kemudian wal mutawassithah tu tanqasimu ila qismain. Adapun najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua, ainiyatin wa hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Ya, apa itu najis ainiyah? Ya, al ainiyatu hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Ya, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis ainiyah tadi kami artikan yang ada fisiknya atau ainun najasah tadi itu apa? Dia najis yang memiliki laun, yang memiliki warna, memiliki rih, aroma, kemudian memiliki ta'am, memiliki rasa. Falabudda min izalati launiha, maka najis seperti ini harus apa? Harus dihilangkan warnanya, aromanya, dan rasanya. Sedangkan wal hukmiyah, najis hukmiyah adalah apa? Hiyallati tudraku. Al-hukmiyah hiyallati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis yang tidak punya warna, tidak punya aroma, dan tidak punya rasa. Maka apa? Yakfi kajaryul ma' alaiha. Ya. Yakfi kajaryul ma' alaiha. Ya. Maka cukup apa? Airnya dialirkan di atas najis yang hukmiyah ini tadi. Ya. Di sini Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan al-ainiyah itu hiyallati tudraku bimassin au nadharin au dzauqin au syammin. Ya. Najis ya ainiyah itu adalah najis yang dapat diidentifikasi, dapat diketahui dengan diraba, ya, dilihat dzauq ya, dirasa itu dengan lidah, ya, ausyum atau dengan penciuman. Wal hukmiyah Sedangkan najis hukmiyah yallati la tudraku awsafuha, yang mana sifat-sifatnya tidak dapat teridentifikasi, tidak dapat diketahui. Ya, fala launa wala riha wala ta'ma. Ya, seperti itu. Maka pembagian di sini najis aininyah dengan najis hukmiyah ini adalah apa? Ini adalah berkonsekuensi kepada apa? Cara membersihkannya. Kalau hadis aininyah, maka ainun najasahnya harus dihilangkan, ya. Baru kemudian apa? Dibasuh. Sedangkan kalau hadis najis hukmiyah, ya sudah cukup dengan jaryul ma. Ya. Yakfika jaryul ma 'alal hukmiyah wa an tuzal al-'ainu min 'ayniyah, disebutkan oleh ya Ibnu Ruslan dalam Az-Zubadnya. Yakfika jaryul ma 'alal hukmiyah wa an tuzal al-'ainu min wa an tuzal al-'ainu min 'ayniyah. Yakfika jaryul ma. Kalau hadisnya hukmiyah, maka cukup apa? Ya, dialirkan air saja. Wa antu zalal ain, maka adapun kalau apabila najisnya najis ainiyah, maka apa? Maka dihilangkan dulu ainun najasahnya, ya, baru kemudian di jaryul ma, baru kemudian dialiri air. Ya. Ya. Fa in asura, ya, di sini disebutkan hadis najis ainiyah la yathuru illa idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Ya, hadis najis ainiyah itu tidak suci kecuali apa? Kecuali hilang rasanya, hilang aromanya, dan hilang warnanya. Fa in asura zawalul launi faqat aw ar-rih faqat, ya, bi an lam yazul bil ghasli thalatha marrat mal hatti wal qarsi fi kulli marratin wa ma nahwi sabun tawaqqafatil izalatu alaihi biqauli khabir wa wajadu bihaddi ghawthin au qurbin ala tafsil al-mar fi tayammum. Ya, ini kalau ya najis ainiyah ya itu sulit hilang warnanya saja atau sulit hilang aromanya saja. Sulitnya dikatakan sulit itu kapan? Apabila apa? Sudah dibasuh dengan 3 kali basuhan, sudah digosok-gosok. Ya. Maka apa? Maka hilangnya najis itu tergantung kepada khabir, perkataan khabir, orang yang pengalaman, orang yang paham. Ya. Dan orang yang paham itu harus ada pada ya, hadul ghauth, ya, 150 meter, atau hadu qurb, yaitu 4,3 atau 4,5 kilometer. Ya, sebagaimana apa? Sebagaimana tafsil yang pada bab tayamum sebelumnya. Ya. Maka apa? Lam yadhur, enggak masalah. Intinya ya enggak, sederhananya seperti ini. Ya. Najis kan tadi ada 3. Ada warna, ainiyah ya, ada warna, ada rasa dan ada aroma. Ya. Kalau yang 2 hilang, rasa dan aroma hilang, tinggal warnanya. Ya, maka ini enggak masalah. Kalau aroma kalau yang warna dan rasa hilang, aroma masih ada, ini tidak masalah, ya. Sederhananya seperti itu. Ingat, ya. Jadi najis ini ya, kalau warnanya saja yang tersisa dari 3 sifat itu, ya, setelah tadi ya dengan catatan prosesnya tadi dicuci 3 kali, ya, kemudian proses pencuciannya juga digosok-gosok, dikerik dan lain sebagainya, ya, tetap nggak hilang warnanya, maka apa? Maka itu nggak masalah. Ya, maknanya dia sudah suci. Atau ya, yang tersisa hanya aromanya saja, maka juga tidak masalah. Ya, wa yadhurru baqa'u ta'am wahdah. Ya. Tapi kalau yang ada rasanya saja. Ya, yang ada rasanya saja. Warnanya hilang. Aromanya sudah enggak ada, tapi dicoba pakai lidah misalnya, kok masih ada rasa najisnya misalnya. Ya. Maka bagaimana? Maka ini dikatakan belum suci. Paham ya? Jadi dalam kondisi najis ainiyah yang sulit untuk dibersihkan, baqa'ul laun la yadur. Ya, tinggal warnanya saja, enggak masalah. Baqaul rih la yadur, ya. Aromanya saja yang tinggal, warna dan rasanya hilang, ya, enggak masalah. Tapi baqaut ta'am wahdah, rasanya yang masih tersisa, maka apa ini yadur. Ya. Masih ada, ini menandakan kalau ada rasanya itu menandakan masih ada najisnya. Berarti najisnya belum hilang. Ya. Oke, wa baqa'ul launi warrihi ma'an idza kana fi mahallin wahidin min najasatin wahidatin falau ta'adzara izalatu ma dzukir bi an tawaqqafat 'ala alqata' ufi 'anil najasati ma damatil izalatu muta'adziratun. Ya. Ini disebutkan, ini bagaimana kalau dua laun, ya, masih ada warna dan aromanya. Maka apa di sini kan di satu tempat najis yang sama, maka kalau memang tidak bisa, maksudnya tidak bisa kita ini ya, ini udah hilang belum sih? Maka apa di sini ufiya anin najasati mana madamatil izalatu muta'adzirat. Maka ini bagian yang ma'fu, ya, bagian yang ditoleransi. Ya. Selama apa? Selama ya tidak bisa untuk dihilangkan. Fa idza qadara 'alaiha wajaba. Tapi kalau memang suatu saat itu bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Lakin la tajibu iadatu shalati ma sallahu biha. Tapi juga apa? Tapi enggak misalnya tadi, misalnya dia kena najis. Najisnya hilang itu baru setelah seminggu misalnya, atau dia baru bisa mengeluarkan najisnya dengan berbagai macam upaya tadi, najisnya enggak hilang warna dan aromanya. Enggak hilang. Ya, dan dia sholat pakai pakaian itu. Ya. Tapi kemudian pada hari ketujuh dia bisa menghilangkannya misalnya. Ya, maka wajib bagi dia menghilangkan. Adapun sholat yang dia kerjakan, ya, maka itu tidak perlu diulangi. Karena apa? Karena ini najisnya tadi itu adalah yang ma'fu meskipun tersisa apa? Laun dan rihnya. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian wa matanajjasa bil hukmiyah yakfi fi tathhirihi jaryul ma' alaihi marratan wahidah wa mithlu al hukmiyah fi ma dzukir al ainiyatu allati lam yabqa laha atharun mahdhun, ya, wa zala bi jaryil ma' alaihi wa qad taqaddama hukmul ghusalati fi faslil ma'. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, ya, kalau najis hukmiyah cukup dengan apa? Yakfi ka jaryul ma' alal hukmiyah. Ya. Maka yang semisal hukumnya dengan hukmiyah adalah apa? Najis ainiyah, tapi enggak punya, udah enggak ada atharnya, udah enggak ada aromanya, udah enggak ada baunya, udah enggak ada aromanya, udah enggak ada rasa dan warnanya. Maka apa hukumnya sama dengan najis hukmiyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ikhwati arsyadina asyadakumullah tentang pembagian najis, ya, mughalladhah, ya, mukhaffafah dan mutawassithah. Ya, kemudian bagaimana cara membersihkannya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.